Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله عزني الله وإياكم baik hadirin para peserta Madrasah Ramadan yang ada di masjid ini ataupun para pendengar Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada, alhamdulillah sesi kedua ini kita bisa kembali mulai dengan membahas pasal yang kedua, Al-Istighfaru fil Qur'anil Karim, istighfar di dalam Al-Qur'anul Karim. Istighfar memiliki keutamaan yang agung dalam Al-Quran karena Allah menyandingkan istighfar ini dengan tauhid, sebagaimana yang dijelaskan tadi dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah bahwa la ilaha illallah, dan minta ampunlah atau istighfarlah kamu atas dosa-dosamu. Ayat ini menyandingkan tauhid dengan istighfar. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada pasal ini. Pertama, beberapa jenis istighfar di dalam Al-Quran. Berkata dua orang ulama besar, guru dengan murid, yaitu Syekhul Islam dengan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Keduanya menyatakan bahwa istighfar ada dua macam. Pertama, ada yang mufrad. Mufrad itu artinya berdiri sendiri. Kedua, ada yang disandingkan dengan taubat. Adapun yang mufrad, yang menyendiri, tidak digabungkan dengan kata-kata tobat. Pertama, dijelaskan dalam surah An-Naml ayat 46. Allah berfirman, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kenapa kalian tidak beristighfar kepada Allah agar kalian ini memperoleh rahmat? Ayat ini mengisyaratkan bahwa istighfar adalah amalan yang bisa mengundang turunnya rahmat. Padahal seseorang itu tidak akan bisa masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Tapi rahmat tidak mungkin diperoleh tanpa amal. Salah satu amalan yang bisa mengundang turunnya rahmat Allah adalah istighfar. Berdasarkan ayat ini, laula tastaghfirullaha la'allakum turhamun. Kenapa kalian tidak beristighfar agar kalian memperoleh rahmat? Istighfar di sini menyendiri, tidak digabung, tidak disandingkan dengan taubat. Ini yang disebut istighfar yang mufrad. Juga Al-Baqarah 199 Allah menyatakan wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Istighfarlah kalian kepada Allah karena sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Istighfar di sini pun menyendiri, tidak digabung dengan tobat. Al-Anfal 33 Allah berfirman wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah akan mengazab mereka selama kamu berada di tengah-tengah mereka, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Inilah beberapa contoh ayat yang memuat kata-kata istighfar secara menyendiri, tidak digabung dengan taubat. Inilah yang pertama, mufrad. Kedua, adapun istighfar yang disandingkan dengan taubat. Pertama, Hud ayat ketiga. Kata Allah, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatikum mataan hasana ila ajali musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlahu. Dan hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian dan bertobatlah kalian kepadanya. Nah, di sini istighfar disandingkan dengan tobat. Tahu kan disandingkan ya? Sehingga panganten gini yang disandingkan. Direndengkan, direndengkan, disatukan, digabungkan. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya, maka Allah akan memberikan kenikmatan kepada kalian dengan kenikmatan yang baik sampai waktu yang ditentukan. Ayat ini menyandingkan istighfar dengan taubat. Lihat juga Hud ayat 52, Allah berfirman, "Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yursilis samaa 'alaikum midrara." Istighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah kalian kepadanya, maka Allah akan mengirimkan langit, akan mengirimkan hujan dari langit, akan menyuruh langit untuk menurunkan hujannya kepada kalian. Ini juga ayat yang menyandingkan istighfar dengan taubat. Lihat juga Hud ayat 61, huwa ansya'akum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi. Dialah Allah yang telah menumbuh kembangkan kalian di muka bumi dan menjadikan kalian sebagai pemakmur-pemakmur di dalamnya, maka beristighfarlah kalian kepadanya, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Ini juga ayat yang menyandingkan istighfar dengan tobat. Timbul pertanyaan, apa bedanya istighfar dengan tobat? Bukankah istighfar adalah tobat, dan bukankah tobat itu istighfar? Dijelaskan, fal istighfarul mufrad kat taubah bal huwa taubatu bi'ainiha. Istighfar mufrad, mufradnya apa tadi? Yang berdiri sendiri. Itu sama seperti tobat, bahkan tobat itu sendiri. Jadi kalau istighfar diucapkan dalam sebuah ayat secara menyendiri, tidak digabung dengan tobat, maka istighfar itu adalah tobat itu sendiri, yang di dalamnya tercakup meminta ampunan dari Allah, yaitu penghapusan terhadap dosa, menghilangkan efek negatif dari dosa, dan perlindungan dari kejelekan akibat dosa itu. Bukan seperti yang difahami oleh banyak orang bahwa istighfar itu hanya menutupi dosa, Menutupi itu artinya merahasiakan dosa itu. Allah merahasiakan dosa bagi orang yang diampuni atau juga bagi orang yang tidak diampuni. Kadang-kadang ada orang berbuat dosa, dia tidak diampuni dosanya, tapi ditutup, dirahasiakan, orang-orang gak tahu. Kan kadang-kadang begitu. Itu maknanya satar atau menutupi. Kalau istighfar tidak demikian. Istighfar itu mencakup dua-duanya, ya menutupi, ya juga menghapus dosa, mengampuni dosa. Karena apa? Karena mengampuni dosa otomatis di dalamnya terkandung makna menutup. Sehingga hakikat dari istighfar yang mufrad adalah wiqayatu syarri dzambi, yaitu melindungi si pelaku tobat itu, pelaku istighfar itu, dari keburukan akibat dosa. Contoh al-mighfar. Al-mighfar itu tadi topi baja ya. Tapi ada perbedaan dengan topi baja. Kalau topi baja yang dipakai oleh para abri sekarang kan cuma menutupi apa? Kepala. Kalau mighfar zaman dahulu, selain menutupi seluruh kepala dari kening ke kepala, juga menutupi sebagian besar wajah, ke hidungnya ditutupi, pipinya juga ditutupi. Yang kelihatan cuma mata, hidung, dan bibir. Itu mighfar. Zaman dahulu seperti itu. Kalau topi baja kan cuma menutupi kepala, tetapi bagian telinga kadang-kadang tidak tertutupi gitu ya, bagian wajah seluruhnya tidak tertutupi kan gitu kalau topi baja abri. Kalau mighfar menutupi bagian wajah juga, yang kelihatan cuma mata, hidung untuk bernafas, mata untuk melihat, dan bibir untuk berbicara. Itu mighfar. Nah, mighfar yang dikenakan di kepala itu menutupi bagian seluruh kepala dan sebagian wajah. Menutupi. Ada aspek menutupi sekaligus melindungi. Jadi kalau ada makna melindungi, pasti di dalamnya juga mengandung makna menutupi. Sebab tidak mungkin melindungi tapi tidak menutupi ya. Umpamanya kita pakai topi baja untuk melindungi wajah, mungkin enggak? Enggak. Karena apa? Karena wajahnya tidak tertutupi oleh topi baja tersebut. Jadi kalau melindungi otomatis pasti menutupi. Tapi tidak setiap menutupi itu otomatis melindungi, enggak. Sebagai contoh, orang memakai imamah atau topi. Imamah itu sorban ya. Sorban menutupi enggak? Menutupi. Menutupi kepala. Bahkan sampai ke dada segala macam. Tapi apakah sorban melindungi kepala? Tidak. Kalau digetok benjol tetap. Lain halnya dengan helm digetok coba. Kalah sakit yang ngegetoknya. Apalagi kalau topi baja. Dipukul topi bajanya, sakit yang mukulnya, yang dipukulnya paling pusing dikit gitu ya. Jadi setiap yang melindungi pasti menutupi, tapi tidak setiap yang menutupi melindungi. Contoh yang menutupi tapi tidak melindungi, topi atau imamah atau sorban teh gitu ya. Padahal sorban itu menutupi tapi tidak melindungi. Nah, oleh karena itu kalau maghfirah, lafaz maghfirah otomatis melindungi, dan istighfar ini melindungi orang, mencegah orang dari terkena azab. Selama dia beristighfar, selama itu dia terlindungi. Terlindungi dari apa? Dari azab. Allah berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidaklah akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Allah tidak akan mengazab selama mereka beristighfar. Adapun orang yang terus menerus di atas dosa, tapi juga terus menerus minta ampunan kepada Allah, maka ini bukanlah istighfar sama sekali. Umpamanya orang sambil teler, sambil nyekek botol, leguk, astagfirullahaladzim, astagfirullah, minum lagi, gitu ya. Dia terus menerus istighfar, terus menerus dalam dosa. Ini bukan istighfar, bukan minta ampun. Oleh karena itulah, istighfar yang tidak disertai dengan meninggalkan dosa tidak akan menghalangi azab terhadap orang itu. Maka istighfar mencakup tobat, dan tobat mencakup istighfar. Masing-masing dari kedua lafaz ini maknanya mencakup makna yang terkandung dalam lafaz yang lainnya. Itu kalau si taubat dengan si istighfar terpisah. Maka kalau taubat dan istighfar terpisah, tidak bersanding, kedua-duanya sinonim. Apa arti sinonim? Persamaan kata. Sama maknanya, istighfar adalah taubat dan taubat adalah istighfar. Kalau dua-duanya menyendiri. Ada enggak, kalau tadi kan disebutkan istighfar menyendiri, tidak disanding dengan taubat, ada enggak ayat yang menyatakan taubat tanpa istighfar? Ada. Contohnya umpamanya ayat yang tadi dibaca waktu sholat subuh, surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Ini tidak disandingkan dengan istighfar, hanya tobat saja. Nah, lalu kalau istighfar dengan tobat terpisah sendiri-sendiri maknanya adalah sinonim, sama. Lalu kalau kedua kata itu digabung dalam satu kalimat, adakah perbedaan? Ada. Perbedaannya fal istighfaru talabu wiqaya wiqayati syarri ma madha, wa taubah arruju wa talabu wiqayati syarri ma yakhafu fil mustaqbal min sayyiati amalihi. Istighfar maknanya adalah minta perlindungan dari kejelekan akibat dosa masa lalu, dosa yang sudah dilakukan. Kita mintakan perlindungan dari Allah dari akibat buruk dosa itu. Di antara akibat buruk dari dosa itu kan azab ya. Terus hati menjadi keras gitu ya. Ibadah menjadi malas. Itu akibat-akibat buruk dari dosa-dosa masa lalu. Itu istighfar. Adapun tobat maknanya rujuk. Kembali ke jalan Allah dan minta perlindungan dari keburukan dosa yang dikhawatirkan dilakukan di masa yang akan datang. Mungkin di masa yang akan datang khawatir kita terjerumus lagi. Nah, kita berlindung untuk tidak terulang lagi. Inilah tobat. Dengan demikian ada dua jenis dosa. Pertama, dosa yang telah lalu, sudah dilakukan. Maka kita beristighfar dari dosa itu dengan cara minta perlindungan dari keburukan dosa tersebut. Dari efek buruk dari dosa masa lalu. Efek buruk dosa masa lalu contohnya apa? Azab, jelas ya. Termasuk musibah, azab di dunia. Termasuk efek negatif dari dosa itu kerasnya hati tadi. kerasa itu, hati itu berakibat kita malas ibadah dan lebih semangat untuk melakukan dosa-dosa yang lainnya. Itu efek-efek buruk. Kita istighfar, minta perlindungan dari semua itu, minta dihapuskan azab, minta dihapuskan dosa, minta dilunakkan kembali hati yang keras akibat dosa tadi. Itu istighfar. Itu dosa jenis yang pertama, dosa masa lalu. Dosa kedua, dosa yang kita khawatirkan akan terjadi di masa yang akan datang. Maka tobat maknanya bertekad untuk tidak melakukan dosa itu di masa yang akan datang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke jalan Allah yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kembali kepada Allah mencakup kedua jenis, menghindari kedua jenis dosa tadi. Kembali kepada Allah untuk memperoleh perlindungan dari keburukan akibat dosa masa lalu, dan kembali ke jalan Allah untuk memperoleh perlindungan dari keburukan dosa-dosa yang akan datang, yang mungkin akan dilakukan. Oleh karena itu, seorang yang berdosa diibaratkan dia sedang menelusuri suatu jalan yang di dalam di jalan tersebut ada dua keburukan. Keburukan pertama, jalan tersebut bisa membahayakan, membinasakan dia. Mungkin banyak duri-duri, banyak beling-beling, banyak kerikil-kerikil tajam, banyak binatang-binatang berbisa, ular ke, kalajengking ke, kelabang ke, tarantula ke, dan ke-ke yang lainnya, binatang-binatang berbisa yang lainnya. Sehingga kalau jalan itu ditelusuri terus, kita bisa dipatuk. Setelah dipatuk, jatuh, kena beling, kena duri, kena kerikil tajam, gitu ya. Juga ada rampok, wah pokoknya bahaya lah. Itu bahaya pertama. Kedua, jalan tersebut ternyata bukan jalan yang bisa menyampaikan kita kepada tujuan yang kita maksud. Sejauh apapun kita menelusuri jalan itu, gak akan mungkin bisa sampai ke tempat yang kita tuju. Kan rugi ya. Sudah gak bisa sampai ke tempat yang akan kita tuju, ya di jalannya berbahaya lagi. Orang yang berdosa diibaratkan seperti orang yang demikian. Bagaimana caranya agar selamat? Maka orang itu diperintahkan pertama meninggalkan jalan itu, kembali ke jalan yang sebenarnya dan aman, ke jalan yang bisa menyampaikan ke tempat yang akan kita tuju dan aman, gak ada ular, gak ada kalajengking, gak ada tarantula, tidak ada kerikil tajam, tidak ada duri, tidak ada perampok, pokoknya tidak ada hal-hal yang membahayakan. Nah, berdasarkan hal itulah orang yang taubat dari dosa wajib melakukan dua hal, sebagaimana orang yang tadi menelusuri jalan yang salah, ia berbahaya, ia tidak akan menyampaikan ke tempat yang dituju, wajib melakukan dua hal. Dua hal itu pertama tadi, dia harus meninggalkan jalan itu dan beralih ke jalan yang sebenarnya. Pertama, dia harus meninggalkan jalan itu. Kedua, dia harus menelusuri jalan yang benar. Orang yang bertaubat dari dosa pun harus melakukan dua hal. Pertama, mufaraqatus syai. Dia harus meninggalkan dosa tersebut. Kedua, dia harus kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala itu tobat. Meninggalkan dosa itu adalah istighfar. Itulah perbedaan antara istighfar dan taubat. Oleh karena itulah, maka Allah selalu memulai dengan istighfar dulu sebelum taubat. Coba lihat ayat yang tadi, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Istighfarlah kamu kepada Allah, artinya tinggalkan dulu itu dosa. Thumma tubu ilaihi, kemudian taubatlah kamu kepada Allah setelah meninggalkan dosa, barulah menelusuri jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan taubat dulu lalu istighfar, tapi istighfar dulu lalu taubat. Oleh karena itulah, kalau istighfar dengan taubat ini disandingkan, maknanya menjadi berbeda. Istighfar artinya meninggalkan dosa, taubat artinya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mungkin saja ada kalanya orang hanya istighfar tapi tidak taubat. Dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut tapi beralih kepada jalan lain yang juga bukan jalan yang diridhoi oleh Allah, gitunya. Berhenti dari judi, lari ke mabuk umpamanya. Maka itu istighfar tapi tidak taubat. Maka tetap tidak akan menghapus dosa. Oleh karena itulah ada dua perintah oleh Allah dalam Al-Quran. Pertama istighfar, lalu taubat. Istighfar maknanya adalah mufaraqah atau meninggalkan kebatilan atau dosa yang selama ini kita lakoni, kita jalani, kita tekuni, kita lakukan. Dan taubat kepada Allah maknanya adalah rujuk kepada jalan yang benar. Ini makna pertama atau perbedaan pertama antara istighfar dan taubat. Jadi istighfar meninggalkan dosa, taubat kembali ke jalan Allah. Kedua, istighfar termasuk bab izalatu dharar. Istighfar itu perbuatan yang menghilangkan bahaya, kemadharatan, keburukan. Sedangkan taubat adalah talabu jalbil manfaah. Taubat itu meraih manfaat. Istighfar menghapus dosa, taubat menghasilkan pahala. Gitulah intinya. Istighfar menghapus dosa karena dosa madharat, dosa bahaya. Taubat menghasilkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal itulah kita sekarang sudah mengetahui perbedaan antara istighfar dan taubat apabila kedua-duanya disandingkan dalam satu kalimat. Istighfar maknanya adalah meninggalkan perbuatan dosa, taubat artinya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbedaan antara taubat dan istighfar kalau dua-duanya disatukan. Tapi kalau dua-duanya terpisah, masing-masing berdiri sendiri dalam satu kalimat, taubat menyendiri, istighfar menyendiri, maka istighfar dan taubat maknanya adalah sama, mencakup meninggalkan yang dilarang dan kembali ke jalan Allah. Dua kata yang seperti itu dalam ajaran Islam banyak. Idza istama iftaraqa wa idza iftaraqa istama. Kalau dua kata itu menyatu, maka maknanya menjadi beda. Tapi kalau dua kata itu terpisah, maka maknanya menjadi sama. Selain tobat dan istighfar, yang hal seperti itu contohnya umpamanya albir dan at-taqwa. Albir dengan at-taqwa kalau dua-duanya terpisah sama maknanya, sinonim, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tapi kalau dua-duanya disatukan seperti dalam ayat wa ta'awanu alal alal birri wat taqwa. Maka menjadi berbeda. Albir artinya melaksanakan perintah, at-taqwa artinya menjauhi larangan. Islam dengan iman juga begitu. Kalau Islam dengan iman berpisah, maknanya sama. Islam adalah iman, iman adalah Islam. Tapi kalau dua-duanya bersatu, maka Islam artinya amalan-amalan zahir saja, iman adalah amalan-amalan batin saja. Kalau dua-duanya menyatu. Contoh dalam ayat surah Al-Hujurat, Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Datang orang Arab Baduy. Orang Arab Baduy itu karakternya blak-blakan, tanpa tedeng aling-aling kalau ngomong. Kami telah beriman. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, kalian belum beriman, tapi katakanlah kami sudah Islam. Sudah Islam tapi belum iman. Iman dan Islam di sini disatukan itu dalam satu ayat. Maknanya Islam adalah amal-amal zahir saja, iman amal-amal batin. Tapi kalau Islam dan iman dua-duanya terpisah, maka sinonim Islam sama dengan iman, iman sama dengan Islam. Begitu juga al-haul dan al-quwah. La haula wala quwata. Kalau disatukan maknanya beda. Al-haul maknanya adalah kemampuan untuk meraih hal yang manfaat. Al-quwah kemampuan untuk menolak hal yang madarat. Kalau bersatu. Tapi kalau terpisah, al-haul dan al-quwah maknanya sama, sinonim, yaitu kemampuan secara umum, baik untuk meraih hal yang manfaat ataupun untuk yang menolak hal yang madarat. Nah, seperti itulah istighfar dan taubat. Inilah poin pertama dalam fasal ini, jenis-jenis istighfar dalam Al-Quran. Kedua, istighfarnya para malaikat bagi orang-orang mukmin. Ada beberapa jenis pembahasan tentang masalah ini karena para malaikat memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda. Pertama, istighfar para malaikat pemikul arsy dan para malaikat yang ada di sekelilingnya bagi ahli sunnah wal jamaah secara khusus, dan mereka termasuk golongan malaikat yang paling agung dibanding golongan malaikat yang lainnya. Ingat, kalau kita ingin memperoleh ampunan dari para malaikat pemikul arsy, jadilah kita ahli sunnah wal jamaah. Jadilah kita pengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut pemahaman para ahlinya. Orang yang seperti itu diistighfarkan atau dimintakan ampun oleh para malaikat pemikul arsy dan para malaikat yang ada di sekelilingnya berdasarkan nas ayat. Coba lihat Al-Qur'an surah Ghafir atau surah ke Al-Mu'min surah ke-40. Allah berfirman dalam surat tersebut ayat ke-7 sampai ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu." Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilak waqihim adhabal jahim Rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'antahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim innaka antal azizul hakim waqihimus sayyiat wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul azim. Waduh, luar biasa ini ayat. Jadi busra sarah bagi kita. Apa busra sarah? Kabar gembira. Kata Allah dan para malaikat pemikul arasy. Saya mau tanya, berapa jumlah malaikat yang memikul arasy? Berapa? 10 apa 20? Jawab, berapa? 7? Berapa? Berapa? 8. Wa yahmilu arsha rabbika yawma idzin 8. Fawqa yawma idzin 8. Surah apa? Wa yahmilu surah Al-Haqqah. Wa yahmilu arsha rabbiki rabbihim fawqahum yawma idzin 8. Jadi yang memikul arsy Allah itu 8 malaikat. Kemudian para ulama ahli tafsir berbeda pendapat, ada yang menyatakan 8 person malaikat, ada yang menyatakan 8 golongan malaikat yang mungkin satu golongannya banyak. Tapi karena arsy Allah itu adalah makhluk yang paling besar dan paling tinggi, otomatis malaikat yang memikul arsy-Nya juga pasti besar. Sampai Rasul selesai menyatakan, aku diizinkan oleh Allah untuk menjelaskan malaikat pemikul arsy di antara kalian, bahwa jarak antara daun telinganya sampai ke pundaknya sejauh jarak 500 ribu tahun perjalanan. Itu antara ininya tuh, telinga sampai apa? Bahunya. Bagaimana badannya? Gede banget. Karena memang arsy yang dipikulnya juga besar. Dan dalam surah Ghafir ayat 7 sampai ayat 9, para malaikat pemikul arsy dan malaikat yang ada di sekitarnya bertasbih memuji Allah dan beriman kepadanya dan memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Mereka berkata, ya Allah, rahmatmu dan ilmumu mencakup segala sesuatu, maka ampunilah orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Yang dimaksud mengikuti jalanmu, Ibnu Abbas menyatakan Ahlussunnah. Nanti ada penjelasan dalam ayat lain dan hadis-hadis. Waqihimul adzab al-jahim, dan selamatkan mereka dari adab jahim. Ya Allah, masukkan mereka ke surga Aden yang engkau janjikan untuk mereka, juga orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak turunan mereka. Sungguhnya engkau maha aziz dan maha hakim. Dan selamatkanlah mereka dari keburukan. Siapa orang yang engkau selamatkan mereka dari keburukan pada hari itu, berarti engkau telah memberi rahmat kepada orang itu, dan itulah keberuntungan yang besar. Berkata dua orang ulama besar, guru dengan murid, yaitu Syekhul Islam dengan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kata mereka, fahadha du'aul malaikati lil mu'minin al muttabi'in li kitabillahi wa sunnati rasulihi alladhina la sabila lahum ghayrahuma fala yatma'u ghayru haula'i bil ijab bi ijabati ad-da'wah id la yattasifu bi sifatil mad'u lahu biha. Kata dua orang ulama besar, guru dengan murid, inilah doa para malaikat bagi orang-orang mukmin yang mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, yang tidak ada jalan bagi mereka selain jalan Allah dan Rasul-Nya. Jalan Allah adalah Al-Quran, jalan Rasul-Nya apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah tentu saja. Itulah dua sumber wahyu, dua sumber agama. Agama ini sekali lagi saya ungkapkan, wahyu, bukan otak manusia. Makanya gak boleh kita meyakini apa yang diungkapkan dalam Paririmbon, dalam Mujarobat, dalam kitab atau buku-buku ramalan. Kita gak boleh mengikuti tradisi kepercayaan yang didasarkan kepada keyakinan animisme dan dinamisme. Itu semuanya mengakibatkan kita tidak terkena doa malaikat ini nih. Dan orang-orang banyak mengamalkan Islam itu mencampur adukan dengan keyakinan-keyakinan yang berkembang di masyarakat yang berpangkal pada animisme dan dinamisme. Kalau mau hajatan, ngitung dulu tuh. Ngitung hari yang baik, tanggal yang baik. Kedukun. Dukun tahu dari mana? Dari Al-Quran dan hadis bukan? Gak ada dukun yang faham Quran dan hadis. Kalau ada dukun yang faham Quran hadis, pasti tobat dari kedukunannya. Gitu ya. Pasti mereka ngitungnya itu berdasarkan menyem-menyem, pakai mantra-mantra, pakai jampe-jampe harupat, gera gede gela lumpat, gera sakola kelas opat, gera bisa ngehasilkan berkat, jurig nyingkir setan nyingkah, gera mawa kuah bekah kersaya. Nah, dan seterusnya. Itu dari mana? Seperti itu menyebabkan kita keluar dari jalan Allah, keluar dari jalan Rasul, masuk jalan setan, masuk jalan pendukunan. Selain memperoleh azab dari Allah, juga tidak terkena doa malaikat dengan isi doa yang baik. Doa malaikat yang agung yang disebutkan dalam ayat tadi mengandung beberapa hal. Ada setidaknya 6 poin kandungan baik yang terkandung dalam doa malaikat. Pertama, istighfar mereka bagi orang-orang yang beriman. Setiap orang yang beriman gugur dosanya karena adanya doa para malaikat pemikul arasy memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Kedua, memintakan ampunan untuk ahlu sunnah, yaitu orang-orang yang mengikuti kitab dan sunnah Nabi SAW. Seluruh amalnya, seluruh keyakinannya, seluruh tindakannya selalu didasarkan kepada ayat dan hadis. Sebab ayatlah kitab Allah, hadis adalah sunnah Rasul SAW. Apa yang ada dalam kitab Al-Quran dan sunnah Nabi, itu yang diamalkan, itu yang diyakini. Apa yang tidak ada, gak akan diyakini, gak akan diamalkan. Itulah ahlu sunnah. Ingat sekali lagi, agama ini wahyu, bukan hasil produk manusia. Kalau wahyu harus bersumber dari Quran dan sunnah, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan kebanyakan orang. Kumaha ramena we lah, batu ramena kitu-kitu, batu ramena kia-kia. Gimana ramenya? Ramenya gitu-gitu, ramenya gini-gini. Gak peduli apa sesuai dengan Quran atau sunnah apa enggak, gak peduli. Yang penting gimana ramenya. Nah, itu bukan sikap seorang muslim. Sikap seorang muslim harus gimana Quran dan sunnah, bukan gimana ramenya. Kalau gimana ramenya mengikuti orang banyak, padahal kebanyakan orang kufur kepada Allah, hanya sedikit yang beriman, sedikit yang bersyukur. Wa qalilu min ibadika syakur, sedikit sekali dari hamba-hambamu ya Allah yang sangat bersyukur. Kebanyakan mah apa? Kebanyakan mah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, memintakan perlindungan bagi mereka dari azab neraka. Termasuk yang dimintakan perlindungan bukan hanya ahlu sunnah, tapi bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak-anak turunannya yang soleh-soleh. Lihat ahlu sunnah Maya, bapaknya, istrinya, anaknya kebawa-bawa, kebawa-bawa dampak positifnya, terkena doa malaikat tuh. Jadi kalau anak melakukan kejahatan dan celaka, bapaknya kebawa-bawa juga. Kalau itu dilahirkan dari ketidakbertanggungjawaban seorang bapak, tidak mendidik anaknya, anaknya jadi doraka gitu ya, bapaknya kebawa-bawa tuh. Sampai dalam bahasa Sunda kan ada peribahasa, hana caraka data sawala, bapana anakna cilaka bapana kababawa. Pelajaran itu gak diajarkan di sekolah-sekolah sekarang. Tapi kalau ketika saya dulu SD, belajar itu hana caraka data sawala, anak nacilaka bapak nakababawa. Itu gak ada terjemahannya, susah lah diterjemahkan. Keempat, idkhaluhum jannati adn al-maw'uduna biha. Isi kandungan doa malaikat minta agar mereka dimasukkan ke surga Aden yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka. Kelima, isi kandungan para malaikat minta perlindungan mereka dari keburukan-keburukan pada hari kiamat. Aduh, keburukan hari kiamat itu luar biasa besarnya. Banyak yang seluruhnya membuat orang di saat itu menderita loh. Bagaimana tidak? Pertama, kita dikumpulkan di sebuah padang yang rata. Tidak ada yang dekok, tidak ada yang nonjol. Tidak ada pohon, tidak ada batu, tidak ada bangunan. Rata semuanya. Kita juga dalam keadaan bugil, tidak selembar benang pun yang menutupi tubuh kita. Tidak ada sandal yang bisa kita pakai, dan semua dalam keadaan tidak berkhitan. Matahari sangat dekat, panasnya luar biasa. Coba aja kalau umpama kita ingin membayangkan panasnya sengatan matahari tengah hari gitu ya. Kita di tengah jalan aspal, coba jalan kaki, panasnya luar biasa. Ini baru di Indonesia loh. Belum kalau di negeri-negeri yang mengalami musim panas seperti di Eropa, di Saudi atau di Timur Tengah. Nah sekarang musim panas, sampai bisa kalau puncak musim panas itu di atas 50 derajat Celcius. Angin yang bertiup, tak ubahnya seperti kita umpamanya memanaskan sesuatu di open gitu ya. Lalu pintu opennya kita buka, hawa dari dalam opennya itu ngehayab ke kita. Apa ngehayab itu? Berhembus ke kita. Gimana rasanya? Panas. Seperti itu tuh tiupan angin musim panas di Eropa dan daerah Timur Tengah tuh. Coba bulan sekarang, bulan Juli, bulan Agustus umroh ke sana. Panasnya bukan main. Kita gak bisa umpamanya kehilangan sendal dari masjid, udah pulang aja sambil nyeker ke hotel. Dijamin jejeretean. Gak ada terjemahannya jejeretean. Kepanasan itu si telapak kaki kita itu. Apalagi hari kiamat nanti, keringat bercucuran. Ada yang terendam dengan keringatnya, ada yang semata kaki, sebetis, sepaha, sepinggang, ada juga yang sampai setelinga gitu ya. Jangan diukur dengan otak manusia. Masa keringat sebanyak itu, dehidrasi dong. Iya kalau itu di dunia. Ini di akhirat, ketetapan yang Allah tetapkan di dunia dengan di akhirat tentu saja berbeda ya. Dan terakhir keenam, talabur rahmah wal fauzil azim. Para malaikat memintakan rahmat dan keberuntungan yang agung dalam ayat ini. Inilah 6 isi kandungan doa para malaikat bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ada buah lain, efek positif atau keuntungan yang dipetik akibat mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dijelaskan dalam buku ini setidak-tidaknya 6 poin. Pertama, mahabbatullah wa ghufranuh. Wah, pertama aja mengandung 2 poin tuh. Yaitu pertama, kecintaan Allah. Kedua, ampunan dari Allah kepada orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, yang berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Poin pertama ini mengandung 2 kebaikan. Pertamanya kecintaan Allah, yang keduanya ampunan atas dosa-dosa. Lihat Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-31 menyatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan oleh Muhammad, jika kalian hai kaum muslimin, termasuk kita, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, ikuti aku. Siapa aku di sini? Nabi Muhammad SAW. Ikuti beliau. Mengikuti beliau bukan nutur di belakangnya, karena gak ada sekarang. Tapi mengikuti beliau artinya mengikuti apanya? Sunnahnya. Yang bisa kita ketahui dari hadis-hadis yang sahih. Apa akibatnya? Pertama, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya dicintai oleh Allah, ya juga diampuni oleh Allah atas seluruh dosa kita. Inilah Faidah pertama, akibat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, memperoleh rahmat. Saya ingin menjelaskan apa sih akibatnya kalau orang dicintai oleh Allah dan apa sih akibatnya kalau orang diampuni oleh Allah. Ingin menjelaskan. Tapi tidak semua yang kita inginkan harus dilaksanakan, enggak. Karena kalau itu dilaksanakan, waktunya habis untuk itu. Nanti bukunya enggak kebahas habis. Padahal ada tuh penjelasan akibat kalau seseorang dicintai oleh Allah dalam ayat, dalam hadis. Akibat kalau seseorang diampuni dosanya oleh Allah. Nah, termasuk yang kedua, rahmat Allah. Dan apa efek dari rahmat, luar biasa. Tapi enggak sempat kita bahas juga. Allah berfirman dalam Ali Imran 132, wa atiullaha wa atiur rasul la'allakum turhamun. Taati oleh kamu Allah, taati Rasul agar kamu memperoleh rahmat. Mentaati Allah artinya mengikuti kitab Al-Qur'an. Berpegang teguh kepada kitab Al-Qur'an. Mentaati Rasul artinya apa? Berpegang teguh kepada sunnahnya melalui hadis-hadisnya yang sahihah. La'allakum turhamun, agar kalian memperoleh rahmat. Ini menunjukkan orang yang berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya dipastikan akan memperoleh rahmat. Dan efek dari rahmat, walah, luar biasa. Lihat lagi Al-Quran surah Al-A'raf. Kalau tadi Ali Imran 132, sekarang kita lihat Al-A'raf 156. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiya alladzi yajidunahu maktuban indahum. Coba lihat. Kata Allah, rahmatku mencakup segala sesuatu. Aku akan catatkan rahmatku diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, lihat. Dan orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Siapa orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami teh? Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka mendapati Nabi yang ummi ini tercatat dalam kitab-kitab yang ada pada mereka, Yahudi dan Nasrani, dalam Injil dan dalam Taurat. Nabi akhir zaman yang wajib diikuti itu tercatat dalam Injil, dalam Taurat. Namanya tercatat, Ahmad. Ciri-cirinya tercatat, bahkan bukan hanya nabinya yang tercatat. Karakteristik pengikut Nabi ini pun dicatat dalam Taurat dan Injil. Coba lihat Al-Quran surah Al-Fat ayat ke-29, ayat yang terakhir ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum rukkan sujjada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana simahum fi wujuhi min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil. Muhammad itu utusan Allah dan para sahabat yang menyertainya memiliki karakteristik asyiddau 'alal kuffar, mereka keras kepada orang kafir. Ruhamau bainahum, mereka saling mengasihi di antara sama mereka. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadla minallahi wa rimana, mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan kehadirannya. Simahum fi wujuhi min athari sujud, tanda-tanda mereka nampak pada muka dari bekas sujud mereka. Itulah perumpamaan mereka yang sudah tertulis dalam kitab Taurat dan sudah terulis dalam kitab Injil. Jadi bukan hanya karakteristik Nabi Muhammad yang sudah tertulis, karakteristik pengikutnya juga sudah tertulis. Ini yang menjadi penyebab orang-orang Nasoro takluk tanpa harus melalui peperangan. Ketika suatu saat orang-orang kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab di bawah kepemimpinan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an berperang melawan orang-orang Nasoro, Orang Nasara itu mengirimkan utusan untuk menyelidiki bagaimana pasukan kaum muslimin. Masuk secara terang-terangan dipersilakan, karena utusan dihormati, dihargai, dimuliakan, silakan. Diteliti itu selama 3 hari, 3 malam. Ternyata hasil penelitian itu, kalau siang hari sebelum perang prung ya, perangnya sebelum prung terjadi perang, masih persiapan, masih negosiasi, masih tawar-menawar gitu ya. Latihan perangnya, waduh luar biasa gagahnya, jagonya, ibarat singa lapar yang mau menerjang mangsanya. Tapi begitu ada sedikit satu orang, dua orang yang terluka atau sakit, semuanya memperhatikan, saling menyayangi, saling mengasihi. Sehingga kalau umpamanya habis latihan perang, mereka itu disediakan minum, bukan berebut kayak jamaah haji Indonesia. Tapi saling mendahulukan yang lain, silakan kamu minum duluan, biar saya belakangan. Saling mengasihi, saling mendahulukan yang lain, ithar namanya. Ithar itu lebih memprioritaskan orang lain daripada diri sendiri. Malam hari apa yang terjadi? Malam hari mereka menjadi seolah-olah pendeta-pendeta yang hanya khusus memfokuskan dirinya untuk ibadah kepada Allah. Menangis semalaman, sujud, ruku, sampai tampak pada muka, pada bekas sujud mereka di kalangan para sahabat saat itu. Itu yang terlihat. Dan setelah melihat seluruh yang dibutuhkan, dia pulang dan melaporkan bagaimana kondisi musuhnya, yaitu kaum muslimin. Si pelapor ini melaporkan dalam sebait syair. Kata dia, kalau di siang hari mereka ibarat singa-singa lapar yang garang. Itu mereka, kaum mukminin, mujahidin. Malam hari mereka menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Namun mereka amat sangat saling menyayangi di antara sesama mereka. Itu saja. Begitu dilaporkan, mereka melihat ini adalah ciri-ciri para hawariin, para pembela Nabi Isa zaman dahulu. Dan tertulis dalam kitab kita, inilah pengikut Nabi akhir zaman yang tidak bisa terkalahkan oleh apapun. Menyerah dengan hal itu, akhirnya peperangan dimenangkan tanpa melalui pertumpahan darah. Inilah ciri-ciri pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka dicatatkan oleh Allah akan memperoleh rahmat. Allah menyatakan, fasa'aktubuha, aku akan catatkan rahmatku bagi mereka. Salah satu yang memperoleh rahmat ini adalah pengikut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kedua. Ketiga, di antara buah dari mengikuti sunnah adalah hum ahlus siratil mustaqim. Pengikut sunnah Nabi adalah orang-orang yang menelusuri siratul mustaqim. Orang-orang yang sudah berada di atas siratul mustaqim. Siratul mustaqim inilah yang selalu kita minta di dalam doa kita, dalam sholat kita, minimal 17 kali dalam sehari semalam. Maksimalnya bisa lebih karena ada dibaca dalam sholat sunnah. Doa itu adalah ihdinas siratul mustaqim, siratul ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukkan kami ke siratul mustaqim, jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, bukan yang dibenci, juga bukan yang sesat. Ternyata orang yang memperoleh nikmat tersebut adalah orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah dan Rasulnya artinya orang itu berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Berpegang kepada kitab Allah sama dengan mentaati Allah. berpegang kepada sunnah Rasul SAW berarti mentaati Rasul SAW. Orang yang seperti itulah orang-orang yang akan peroleh nikmat dan disatu golongankan dengan beberapa golongan istimewa seperti para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Coba lihat Al-Quran yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya? Arti mentaati Allah dan Rasul-Nya adalah berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ahlu sunnah. Siapa orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Itulah orang-orang yang sudah memperoleh nikmat. Dan orang yang sudah memperoleh nikmat berarti orang itu sudah berada di atas siratal mustaqim, karena siratal mustaqim itu siratal ladina an'amta alaihim. Siratal mustaqim itu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa orang yang telah diberi nikmat? Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Dan yang satu golongan dengan mereka adalah orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mentaati Allah dan Rasul-Nya berarti berpegang teguh kepada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Inilah keutamaan yang ketiga bagi orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keempat, mereka pula lah yang disebut dengan sebutan Hizbullah. Hizbullah itu artinya apa? Tentara Allah. Bukan nama ormas yang dulu pernah ada di Indonesia ya. Dulu pernah zaman kemerdekaan ada Hizbullah. Bukan itu, tapi bukan menggabungkan diri kepada ormas yang diberi nama dengan ormas Hizbullah, bukan. Hizbullah di sini tentara Allah yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Coba lihat Al-Qur'an surah Al-Maidah tingawitan ayat tingawitan dari mulai ayat 55 sampai 56. Allah berfirman, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqiun." Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Hanyalah wali-wali kalian itu adalah Allah dan Rasul-Nya. Wali itu kan pelindung. Pelindung kalian itu hanyalah Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat dan mereka ruku. Nah, siapa yang wa may yatawallallaha wa rasulah, siapa orang yang berwalikan kepada Allah dan Rasul-Nya? Berwalikan kepada Allah dan Rasul-Nya itu artinya berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Siapa yang berwalikan kepada Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang beriman, maka itulah Hizbullah, tentara Allah, dan mereka pasti akan menang. Sebaliknya, siapa yang berpaling dari kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, mereka Hizbus Syaitan, orang-orang yang mengikuti syaitan. Kalau dalam mengamalkan agama, kenapa kamu berbuat begitu? Dan nenek moyang saya dulu, orang tua saya dulu begini, ya begini. Ah, itu bukan mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Kenapa kamu mengamalkan itu? Guru saya sih begitu, ya saya juga ikut-ikutan lah, kumaha guru we. Walaupun dibenturkan nih pendapat, sikap, pelajaran gurumu itu kok bertolak belakang dengan ayat ini nih, dengan hadis ini nih. Apa jawabannya? Piraku guru saya salah. Kan gitu ya, disangkanya gurunya itu malaikat kali, gak pernah salah. Benar salahnya seseorang, benar salahnya suatu pendapat, suatu sikap, ditimbangnya dengan Quran Sunnah dong. Bukan ditimbang dengan guru, bukan, tapi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, orang yang tidak berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah itulah Hizbus Syaitan. Orang yang berpegang kepada kitab Al-Quran dan As-Sunnah itulah Hizbullah. Dan Hizbullah itu pasti yang akan menang. Inilah keutamaan keempat dari mengikuti kitab dan sunnah, yaitu disebut Hizbullah. Kelima, mereka akan memperoleh kebahagiaan. Al-Faizun. Lihat Al-Quran Al-Ahzab ayat 71, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya berarti dia telah meraih keuntungan yang agung, akan memperoleh kebahagiaan dengan kebahagiaan yang agung. Lihat juga Al-Quran yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 13. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ الْجَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, itulah keberuntungan yang besar. Aduh, kebayang ya, di bawah kita tinggal locor air sungai. Tapi sungainya jangan dibayangkan sungai Citarum loh. Ih, ngeri kalau begitu. Jangankan di akhirat, di dunia, tapi di negara-negara maju loh. Di Eropa, di Jepang gitu ya, di Korea, di Cina, hampir semua sungai jadi areal wisata. Ya bersih, ya seger, ya banyak angsa-angsa liar yang hidup secara bebas dan merasa aman, tidak terganggu oleh kejahilan manusia. Selalu menjadi areal wisata itu. Di sana ada pelang, membuang sampah didenda sekian. Jadi orang makan permen, itu bungkus permen di sakuan itu. Kalau tidak menemukan tempat sampah ada di mana-mana, tinggal dibuang. Begitu kelawang kurang dialungkan di mana wae, ada polisi di sana. Lihat KTP Anda, sini kartu kredit Anda nomornya berapa. Langsung didebit saat itu juga tuh. 50 euro tuh lumayan. Genap 100 ribu kalau di kita mah sekarang. Jadi harga satu cangkang permen tuh segitu di sana. Kalau buang sampah sembarangan, makanya gak ada sampah. Kalau di kita, ya sudah air Citarumnya kayak oli, ya gitu. Ya apa duduk di sampingnya bau asem karena ada kucing di sana. Gitu. Kalau di sana gak ada tuh, gak ada sama sekali. Itu baru di dunia. Di akhirat, wah lebih lagi. Terakhir yang keenam, keuntungan orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul SAW. Ini sebenarnya pengulangan dari yang kedua, yaitu rahmat Allah. Tadi rahmat sudah ya. Nah, ayatnya dalam surah At-Taubah ayat ke-70. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Mereka beramar ma'ruf dan nahi mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mentaati Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya artinya berpegang kepada kitab dan sunnah. Merekalah orang-orang yang akan memperoleh rahmat dari Allah, dan sungguhnya Allah Maha Aziz dan Maha Hakim. Itulah beberapa poin buah dari berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Sekarang apa kerugian akibat berpaling dari kitab dan sunnah? Itu poin berikutnya tuh. Nanti pada asar, gak akan sekarang. Sekarang sudah habis waktunya, 11:30. Makanya karena materi ini belum habis, agak nyambung dengan materi berikutnya. Pertanyaan dirapel nanti sampai pada asar. Zuhur sampai asar kita istirahat, kita harus tidur karena mengejar agar malam nanti kita agak fresh ya. Kalau kita habiskan sehari jeput untuk kajian, nanti pas taraweh teler loh, nanti gak bisa maksimal dalam melakukan ibadah malam. Zuhur sampai asar kita istirahat, nanti ba'da asar sekitar jam 4 sampai setengah 6 kira-kira insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Sampai di sini untuk sesi kedua ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.